bersama Perwawilis dan juga Perfecta DS Audio buat Anda semuanya. Nitip kangen Mas Agus. Dud. Wis pirang-pirang bengi. Nyanyi semuanya, oh, yuk.